Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbudi selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Islam Masailul Jahiliyah dan juga pembahasan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik, kita lihat terlebih dahulu pembahasan Masailul Jahiliyah. Kita sampai pada Masail ke 113. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan khaltul haqqi bil batil liyaq balal batil, yaitu mencampur kebenaran dengan kebatilan supaya kebatilan itu diterima. Liyuqbalal batil, supaya kebatilan itu diterima. Nah, keterangannya, di antara kebiasaan orang kafir, orang-orang jahiliyah dari Yahudi, Nasrani dan selainnya, mereka biasa mencampur kebaikan, kebenaran dengan kebatilan. Hal ini supaya kebatilan itu diterima, ajaran kebatilan mereka diterima. Karena kalau mereka cuma menyodorkan kebatilan saja, jadi murni kebatilan, tentu tidak diterima. Namun kalau dicampuri ada kebenaran di situ, ada kebaikan di situ, tentu kebatilan tadi bisa masuk. Ya, tentu kebatilan tadi bisa masuk. Jadi logikanya seperti tadi. Jadi kalau gambarannya, ya, mereka itu mengatakan bahwasanya ini benar, supaya keseluruhan dari ajaran tersebut semuanya itu diterima. Padahal sebagiannya itu ada dari sisi, satu sisi ada yang benar, satu sisi itu ada kebatilan di dalamnya. Satu sisi itu ada yang benar, satu sisi itu ada kebatilan di dalamnya. Jadi dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan juga, beliau katakan fal kufar, orang kafir kadang menyebutkan kebaikan-kebaikan atau kebenaran-kebenaran, namun mereka bukan maksud untuk mengajak orang pada kebenaran tadi, atau bukan mereka mau mengikuti kebenaran tadi. Mereka pun tidak menyukai kebenaran tersebut. Mereka sengaja menyebutkannya supaya kebatilan itu bisa masuk. Maka ini kata Syekh Al-Fauzan, penting bagi kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil ketika itu. Jadi yang kebenaran itu kita ambil, yang kebatilan itu kita tinggalkan. Kalau kita bisa membedakan dengan cara yang baik. Dan orang yang bisa terpengaruh di sini, kalau orang yang tidak punya ilmu, maka kunci bisa tahu mana yang benar, mana yang batil kalau punya ilmu, artinya bisa mempelajari ketika itu. Nah, kalau dari sisi muamalah ada bentuk seperti ini. Contoh dalam hal riba. Contoh dalam hal riba, campur antara kebaikan dan antara kebatilan dan kebenaran ketika itu. Untuk zaman ini banyak. Nanti disebut bunga dihias-hiasi biar orang tertarik, dikatakan jasa. Bunga dikatakan jasa. Apalagi margin. Ya. Padahal hakikatnya dalam utang piutang, kaidahnya bagaimana kalau utang piutang? Kaidah riba dalam utang piutang gimana? Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada keuntungan, maka itu adalah riba. Ya, maka itu adalah riba. Jadi dihiasi biar itu kepakai, bunga tadi itu bisa legal. Ya, maka kalimatnya itu kadang diubah. Atau modal perasaan. Sudahlah, masa dijamin orang enggak kasih untung kepada yang beri utang. Pakai logika ketika itu. Itu dalam muamalah. Dalam hal amalan yang tidak ada tuntunan juga demikian. Dari satu sisi itu ada bagusnya, dari satu sisi yang lain itu ada batilnya. Ya, satu sisi itu ada baiknya, satu sisi itu ada batilnya. Contohnya apa? Selawatan. Selawatan. Selawat baik atau tidak baik. Namun kadang selawatnya dari sisi isinya keliru. Contoh selawat nariah misalnya, ya selawat nariah satu sisi dia mau mengagungkan Nabi, satu sisi isinya itu keliru. Hafal selawat nariah Pak Nasir? Hah? Terus? Ya, yang ini selawat nariah. Enggak ada yang apa? Kan apa tadi? Bihil uqalu wa tanfariju bihil. Nah itu kalimat syiriknya di situ. Kalau orang nggak tahu, ya kalimat itu artinya seperti apa? Cuma baca saja sekedar ingin maksudnya puji Nabi, padahal keliru dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiasiasi. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Kalau disodorkan langsung, murni kebatilan nggak bisa masuk. Orang-orang bisa tahu, masa minta sama Nabi, minta doa pada Nabi. Namun kalau disiasiasi dengan solawat, ya baru itu diterima. Maka orang harus bisa membedakan mana yang baiknya, mana yang jeleknya tadi. Ya, jangan diterima bulat-bulat. Kalau Nabi disuruh balik makna sekali. Balik. Ya Rabbi bil Mustafa, balik makna sekali. Itu tawassul pada Nabi yang sudah mati. Bisa sama. Itu tawassul pada Nabi yang sudah mati. Tidak boleh. Baik. Yang ke-14. Al-mas'alatu rabi'a asyara ba'dal mi'ah. Yaitu kitmatul haq mal ilmi bihi. Menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Yaitu kata Syekh Al-Fauzan keterangannya, orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, dan orang-orang kafir yang lainnya biasanya punya sifat ini. Tahu itu benar. Ya, tahu itu benar, namun mereka menyembunyikannya. Tahu itu benar, namun mereka itu menyembunyikannya. Dan ini nampak jelas lebih menonjol pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ini nampak jelas pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yaitu mereka tahu itu benar, mereka sembunyikan dan tidak mau menjelaskan kepada manusia. Karena apa mereka tidak mau menjelaskan? Nah ini, orang yang menyembunyikan kebenaran, ini alasannya. Satu, alasan menyembunyikan kebenaran karena ingin dapat maslahat dunia. Ya, karena ingin dapat maslahat dunia. Contoh misalnya, coba lihat kalau ada calon bupati. Kalau ingin cari masa gimana? Ya dia dekati nanti. Ini masanya, ini sukanya apa? Ingin pertahankan tradisi, ya sudah, uri-uri tradisi nanti dia besar-besarkan. Oh, ruatan itu enggak sirik. Ya, tujuannya apa? Dia sebut-sebut seperti itu. Biar orang-orang milih dia nantinya. Padahal yang ngomong ini sudah tahu mana yang benar, mana yang keliru. Cuma karena masa, tujuan dunia. Tujuan dunia cari suara, akhirnya memutarbalikkan kebenaran. Alasan yang kedua, yaitu untuk cari ridho manusia. Untuk cari ridho manusia. Lihat orangnya senangnya apa, maka nanti omongannya seperti itu. Senangnya dakwanya pakai musik, maka nanti dia masuk dakwah dengan musik. Tergantung orang-orang senangnya itu thoriqahnya, metode masuknya seperti apa, maka dia nanti masuki seperti itu. Maka kebenaran dia tahu, namun karena cari ridho manusia, dia tutup-tutupi kebenaran tadi. Dan untuk orang Yahudi Nasrani tadi, kebenaran terbesar yang mereka sembunyikan, ini ya, kebenaran besar yang mereka sembunyikan, mereka tahu kalau ada nanti datang Nabi Muhammad SAW. Tahu ciri-cirinya. Dan ini sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Mereka tahu wahyu Nabi SAW itu benar. Namun mereka itu mengingkarinya karena maksud tadi, ada tujuan dunia, takut masanya itu lari, atau ingin cari ridho manusia ketika itu. Jadi mereka tidak mau menerima kebenaran, sengaja menyembunyikan kebenaran ketika itu. Sama halnya juga kalau orang sudah tahu beberapa perkara itu tidak ada tuntunan, tidak ada dalil, ya, tidak ada dalilnya, namun takut. Oh, pendapatannya nanti menurun. Ya, pendapatannya nanti menurun. Nanti enggak diundang-undang kalau dia bilang seperti itu. Kalau diundang enggak diundang-undang gimana? Ya gimana mau urip lagi? Ya kan? Mikir uripnya itu seperti apa? Bukan mikir nanti keadaan di akhirat itu seperti apa, namun cuma karena mikir uripnya nanti seperti apa sampai ya memutar balikan kebenaran, atau menolak kebenaran, atau menyembunyikan yang benar. Dia sembunyikan tadi, oh ini jangan diomongkan, bahaya. Gak usahlah singgung-singgung selamatan kematian, bahaya. Nah sifat tadi, ini kalau orang Yahudi dan Nasrani disebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab yaitu ahli kitab, mereka itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Tahu sangat-sangat jelas. Kalau mereka tahu anaknya, oh anaknya lahirnya kapan, anaknya ciri-cirinya seperti apa, wah anak-anak itu sifat-sifatnya seperti apa. Mereka tahu seperti itu pada Nabi Muhammad SAW. Namun meskipun tahu, mereka tidak mau terima ajarannya karena tujuan-tujuan duniawi. Namun yang tadi itu bukan untuk Yahudi dan Nasrani saja sifat tadi. Kata Syekh Shalal Fauzan, orang yang lainnya selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh menyembunyikan kebenaran seperti itu. Walau ayat tadi itu ditujukan kepada Yahudi Nasrani, pokoknya setiap orang yang tahu kebenaran jangan disembunyikan kebenaran tadi. Berarti orang-orang yang mengikuti sifat tadi, yaitu menyembunyikan kebenaran, berarti mengikuti sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani. Nah sekarang gimana? Kata Syaikhul Fauzan, apa syarat kalau mereka dikatakan bertobat? Kalau sudah sembunyikan kebenaran, apa syarat kalau mereka itu dikatakan bertobat? Kata beliau, al-bayan lima katamuhu falatakfi tobat al-mujmalah. Maka tobatnya tidak boleh secara umum saja. Kalau mereka sembunyikan kebenaran tadi, mereka harus jelaskan ya apa tadi kebenaran yang mereka sembunyikan. Harus dijelaskan. Tadi kan cuma ada tujuan dunia kan. Oh, tidak berani untuk menjelaskan misalnya ini acara ini tidak ada tuntunannya sebenarnya. Maka kalau dia bertobat bukan hanya tadi dia tinggalkan, namun dia juga harus menjelaskan kalau perbuatan ini keliru. Ya, berarti dia harus jelaskan juga. Jadi tidak cukup kata Syaikhul Fauzan, tidak cukup dia tinggalkan amalan yang tidak ada tuntunannya tadi. Misalnya seperti itu. Namun dia harus jelaskan pula bahwasanya amalan ini tidak ada tuntunannya. Dia harus jelaskan di halayak ramai. Kalau itu memang dia punya pengikut ketika itu. Bahkan kata Syaikhul Fauzan, jangan sampai wala yashtari bihi samanan qalila. Jangan sampai dia menukar agama dengan harga murah. Yaitu dia tukarnya itu gimana? Orang tukar kebenaran itu sengaja sembunyikan karena ada maslahat-maslahat dunia atau cari ridho manusia. Atau dia takut ketika itu pada manusia. Intinya dia harus takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memiliki sifat Yahudi seperti tadi. Nah kemudian masalah yang terakhir untuk pertemuan kali ini yaitu ke-115. Yaitu qaul 'alallahi bighairi ilm. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, inilah poros kesesatan. Kesesatan itu bermula atau pokoknya semua kembali pada pokok ini, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ingat, berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini kata Syekh Shalal Fauzan dan kata para ulama, a'zamu minasyirki, dosanya lebih besar daripada syirik. Ya, dosanya lebih besar daripada syirik. Alasannya lihat firman Allah surat Al-A'raf ayat 33. Qul inna maharrama rabbil fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi man lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, katakanlah sesungguhnya Allah Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah melarang dosa. Allah juga melarang perbuatan yang melampaui batas tanpa hak, membunuh orang lain tanpa hak termasuk di dalamnya. Lalu Allah menyebutkan wa antusyriku billahi man lam yunazzil bi sultana, dan engkau berbuat syirik pada Allah tanpa dasar sama sekali. Ya, tadi di awal disebutkan apa? Perbuatan keji, dosa melampaui batas. Kalau dibandingkan dengan syirik, mana yang lebih tinggi? Ya, orang yang melakukan perbuatan keji dengan orang yang membunuh dengan syirik, mana yang lebih tinggi? Syirik. Ya, berarti urutannya nggih, perbuatan keji baru syirik. Syirik lebih tinggi. Lalu setelah itu Allah sebutkan lagi wa antakul allahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu, disebutkan terakhir. Dan kita tadi sudah sebutkan bahwasannya perbuatan keji tadi lebih rendah daripada syirik. Syirik itu lebih tinggi. Berarti yang disebutkan setelahnya lagi berarti lebih tinggi lagi. Berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dosanya lebih parah daripada berbuat syirik. Ya, daripada berbuat syirik. Ini juga disimpulkan oleh Ibnu Qayyim seperti itu. Maka Syaikhul Fauzan katakan faja'alal qaul 'alallahi fauqa syirki billah. Berbicara kepada Allah tentang ilmu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini lebih tinggi kedudukannya, yaitu dosanya, dibandingkan dosa syirik pada Allah. Maka fala yajuzu li ahadin an yaqula 'alallahi bighairi ilmi, maka tidak pantas orang itu berbicara pada Allah tanpa ilmu. Seperti kalau dia berkata Allah mengharamkan demikian, padahal tidak ada ilmu, tidak ada dalil yang dia ketahui. Allah membolehkan demikian, padahal tidak ada dalil yang membicarakan seperti itu. Allah menuntunkan demikian, Allah mengajarkan demikian, atau Allah tidak membolehkan demikian, tidak menyariatkan demikian. Kalau tanpa ilmu ini bahaya. Berfatwa tanpa ilmu juga di sini berarti berbahaya. Karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk berdusta atas nama Allah. Dan Allah katakan dalam ayat yang lainnya, surat Az-Zumar ayat 32, faman azlamu mimman kazzaba 'alallahi wa kazzaba bisidqi izja'a alaysa fi jahannam maswa lil kafirin. Siapakah lagi yang lebih zalim dari orang yang mendustakan Allah, berdusta atas nama Allah, dan dia berdusta tentang kebenaran ketika kebenaran itu datang. Dia mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang. Bukankah pantas untuk orang-orang kafir itu jahannam? Maka coba lihat contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang wahyunya itu belum turun. Ya, ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang wahyunya itu belum turun, ketika itu beliau tidak mau jawab. Ketika itu Nabi SAW tidak mau jawab. Tunggu sampai wahyu itu turun. Maka sudah barang tentu yang lainnya juga harus seperti itu. Rasul saja tidak mau jawab sampai wahyu itu turun, artinya sampai ilmu beliau itu ada, maka yang lainnya juga demikian yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syaikhul Fauzan, orang berilmu yang lainnya tidak tahu sesuatu, yang tentu saja ilmunya tidak banyak dalam hal ini dibanding Rasul, maka janganlah dia berkata tanpa ilmu, kecuali kalau sudah ada dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kalau tidak tahu, kata Syaikhul Fauzan, katakanlah la adri, aku tidak tahu. Dan berkata seperti itu, kata Syaikhul Fauzan, tidaklah mengurangi ilmu seseorang, tidaklah mengurangi kedudukan seseorang. Bahkan kalau mengatakan tidak tahu ketika tidak ada ilmu, kedudukannya makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat contohnya Imam Malik, katakan ditanya oleh, di sini dijelaskan oleh Salih Fauzan, beliau contohkan Imam Malik pernah ditanya 40 pertanyaan. Beliau cuma jawab sebagian. 40 pertanyaan cuma jawab sebagian. Ketika ditanya tadi separuh pertanyaan beliau tidak bisa jawab, atau kebanyakan yang beliau tidak bisa jawab, beliau jawab la adri, aku tidak tahu. Maka yang bertanya itu malah jawab kepada beliau, malah mengatakan kepada Imam Malik, ana jiituka min biladi ba'idah wa tahammaltu safaran wa taqul la adri, aku ini sudah datang jauh-jauh sekali. Sudah datang jauh-jauh ini menempuh safar, namun engkau kok cuma jawab la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Maka Imam Malik itu katakan, irkab rahilatak, sudah tunggangi lagi kendaraanmu, pulang sana. Wazab ilal balad allazi ji'ta minhu. Pulang lagi ke tempat di mana engkau itu berasal. Wa qul linnas, dan nanti kamu ngomong kepada orang-orang di situ, sa'altu malikan wa qalla adri, aku sudah bertanya kepada Imam Malik, namun Imam Malik cuma menjawab aku tidak tahu. Demikian kata Salaf Uzat, itulah alul ilmu wa ahlul khusya minallah, orang yang takut pada Allah, takut bicara tanpa ilmu. Dan juga kata Salaf Uzat, demikian juga dalam menulis, fal insan, manusia hendaklah itu jangan menulis kalau dia tidak ahli. Jangan sampai dia berbicara juga dalam tulisannya tanpa ilmu sama sekali. Jadi kalau mau menulis, ya tulislah kitab yang benar, tulislah tulisan yang benar yang punya sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dalam menulis perlu hati-hati, dalam berfoto juga kata Salaf Uzan perlu hati-hati, dalam berbicara ngomong juga hati-hati, dalam menyampaikan muhadharah kajian juga perlu hati-hati. Jadi yang dia tahu itu benar, itulah yang dia sampaikan, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena banyak juga yang tanpa ilmu namun cepat-cepat ingin punya buku. Saya baru saja hari Ahad kemarin disodorkan satu buku, suruh koreksi. Ya, suruh koreksi tentang ritual-ritual syirik. Beberapa saya kritik penulisnya. Saya bilang ini jenengan keliru. Perbuatan ini tidak masuk syirik. Contoh, misalnya dalam budaya injak telur ketika kawin, masuk syirik atau tidak? Masih ada tidak Pak Selamat? Tidak, hanya pemborosan. Hanya pemborosan atau keyakinan yang tidak berdasar. Kalau punya keyakinan-keyakinan di situ, kalau kembar mayang, tujuannya apa? Kalau perhiasan enggak. Iya. Tapi di situ dimasukin ke pembahasan syirik, keliru. Ya, kalau menulis sesuatu, lihat dulu apa yang dimaksud dengan syirik. Siapa tahu itu bukan syirik, digolongkan syirik itu malah bahaya. Ya, itu digolongkan syirik malah bahaya. Jadi kalau belum bisa nulis, ya nggak usah nulis. Demikian itu untuk Masailul Jahiliyah sampai Masail ke berapa tarikh tadi? 115. 115.